Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, uswatun kita, teladan kita, suri tauladan kita dalam mengamalkan kasih sayang di bumi ini. Pada hari ini kita telah sampai ayat 42 dari surah Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sungguh hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 42 ini tentu terkait dengan ayat sebelumnya ketika iblis meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat diberi kesempatan menggoda, menghasut manusia dari jalan yang lurus. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa saya sesat, pasti saya, maka izinkanlah saya untuk menjadikan mereka memandang baik perbuatan yang sesat di bumi, dan izinkanlah saya untuk menyesatkan mereka semua. Dan ada dispensasi pada ayat 40, kecuali orang-orang yang ikhlas. Yang ikhlas itu di ayat 41 berada di jalan yang lurus, dan orang yang ikhlas itu adalah mulia karena berada di atas. Maka di sini pada ayat 42 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan orang yang ikhlas, orang yang berada di jalan yang lurus, orang yang mulia karena ingin merendahkan diri di hadapan Allah, tidak dapat digoda oleh setan. Jadi keinginan setan untuk menggoda manusia, dikatakan oleh Allah, silahkan menggoda manusia, kecuali orang yang ikhlas. Siapa orang yang ikhlas itu? Orang Islam yang berada di jalan yang lurus, dan orang yang mulia karena keislamannya. Dia merasa mulia bukan karena pangkat dan jabatannya. Dia merasa mulia because I'm Muslim. Saya Muslim dan saya bangga dengan keislaman saya. Maka di ayat 42 dikatakan Allah sekali lagi, orang yang tidak dapat diganggu oleh setan dan iblis itu adalah berstatus hamba Allah. Inna ibadi, hambaku, tidak dapat engkau ganggu. Orang yang sesat itulah gangguan. Jadi timbul pertanyaan, kenapa kok di masjid malah banyak gangguan? Kalaulah dikatakan hamba Allah tidak diganggu. Untuk menjawab pertanyaan ini, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq. Kami persilahkan kontribusinya. Iya. Yeah. Ayat ini adalah menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan ketetapannya bahwa iblis tidak memiliki kuasa atas orang yang ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ustaz Zainal Arifin. Karena mereka dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun iblis memerintahkan untuk mengusik, tapi dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kata dan ayat firman Allah ini, artinya Allah jaga sehingga iblis itu tidak akan pernah mengusik hamba-hambanya yang betul-betul ikhlas di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau seandainya begitu ya, tertidur, dalam tidur itu sehingga keterlambatan untuk melaksanakan sholat. Misalnya sholat subuh, sebagaimana yang terjadi pada para sahabat dahulu, sampai subuh itu hampir sudah menjelang terbitnya matahari, mereka juga belum bangun. Maka ketika bangun itu mereka sangat terkejut sekali. Maka mereka itu sholat sebagaimana apa? Maka sahabat berpendapat bahwasanya ini adalah gangguan setan. Tapi Rasulullah mengatakan, la faqala lahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisa fin naumi tafrid. Tidak ada di dalam tidur itu, tidur kita itu adalah tafrid. Tafrid itu artinya adalah membuat sesuatu itu pekerjaan kita, kita lalaikan sehingga kita berdosa. Sehingga tidak termasuklah sebagaimana yang digolongkan illa manita'aba taba'aka minal ghawin. Artinya orang-orang musyrik yang digolongkan ayat ini, sultanuhu, pemimpinnya adalah asyaitan, karena setan paling suka seperti orang-orang yang dikategorikan dalam al-ghawin, karena mereka sudah sesat, tidak mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh para ulama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan dalam ayat ini supaya kita tidak ikut di dalam bisikan-bisikan setan yang mana dapat menggoda, sehingga dengan goda itu kita dapat terpengaruh. Ketika terpengaruh itu akan membuat kesesatan-kesesatan. Tapi berbahagialah kita dengan ayat ini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas di dalam ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini adalah merupakan satu berita yang sangat-sangat penting sekali. Apa itu? Pertama, janganlah kita menghitung pekerjaan ataupun tantangan yang kita dapat dalam pekerjaan itu dengan ibadah kita, karena itu akan menyebabkan orang yang tidak ikhlas, karena selalu menghitung apa yang sudah menjadi amal ibadahnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas langit dan bumi, telah memberikan fasilitas bahwa badan kita ini segar, sehat untuk melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Sedangkan kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Sedangkan kita selalu khawatir terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi dengan ayat ini Allah ingin membisikkan kepada kita, salatlah Anda, beribadahlah Anda, bekerjalah Anda semua, betul-betul niatkan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam segala hal, tidak hanya rutinitas ibadah kita, tapi pekerjaan-pekerjaan kita dalam keseharian kita itu juga Allah menginginkan menjadi ibadah kepada Allah, sehingga apapun tantangannya kita tidak pernah merasakan bosan dalam hidup kita, karena kita mudah-mudahan digolongkan Allah Subhanahu wa taala manusia yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan ini mempunyai dampak yang sangat kuat sekali, seakan-akan dia itu adalah benteng yang sangat besar, yang kokoh, yang teguh, artinya tidak pernah tergoyang sedikit pun walaupun diterpa air yang sangat dahsyat. Karena kekuatan itu sebetulnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, itu tidak akan bisa, sebesar apapun benteng itu akan hancur. Kenapa? Karena kuasa Allah yang berlaku. Maka kalau kita bangun benteng itu dengan kuasa Allah, maka akan meneguhkan keimanan kita, akan meneguhkan dan menyejukkan segala rintangan yang apa kita capai, sehingga mudah-mudahan kita digolongkan Allah menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan hal ini, berkenaan kata-kata al-ikhlas, kata ikhlas ini sebetulnya tidak bisa didefinisikan. Mungkin kita hanya menebak saja, atau indikatornya apa? Pertama, mungkin kita jangan terlalu banyak melakukan maksiat, jangan tergoda penuh, maka kita harus konsekuen beristighfar. Tapi ingatlah dalam hadis qudsi yang sangat panjang bahwasanya ikhlas itu sirrun min asrari, kata Allah. Bahwasanya keikhlasan itu adalah bahagian rahasia dariku, maka tidak ada seorang pun yang tahu. Kenapa? Kalau kita sudah mengukur keikhlasan itu, berarti kita belum ikhlas. Bagaimana Ustaz Jainal Arifin? Ya, benar sekali Ustaz Fajrul Haq, bahwa keikhlasan itu adalah satu dari rahasia Allah yang diletakkannya di dalam hati hambanya yang ikhlas. Maka di sini terkait, kalau sudah ibadi, hamba, maka dia itu akan dimuliakan Allah. Man tawadha'a lillah rafa'ah. Barang siapa yang merendah, menghamba, sujud kepada Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Artinya apa? Barang siapa yang melihat makhluk lain bahwa ini adalah makhluk ciptaan Allah, sehingga dia tidak berlaku sombong. Kalau dia melihat makhluk lain ini adalah makhluk ciptaan Allah, sehingga dia tidak dengki. Apabila dia melihat manusia lain dan dia menyata ini adalah makhluk Allah, sehingga dia tidak iri, maka inilah yang disebut dengan ibadi. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pertanyaan di awal kita mengatakan, kenapa di masjid masih ada gangguan setan? Karena terkadang, walaupun masjid itu rumah Allah, tapi tidak semua orang yang berada di masjid itu adalah ibadullah, hamba Allah, taat kepada Allah. Jadi terkadang ada di antara umat Islam yang beribadah seperti iblis beribadah. Bagaimana iblis beribadah? Dia sombong dengan ibadahnya. Saya kan paling fasih, sehingga harus saya menjadi imam dan yang lain tidak boleh jadi imam. Kalau saya menjadi makmum, saya tidak mau imam dengan sipulan, karena sipulan itu tidak fasih bacaannya. Ini kan kesombongan. Bagaimana di masjid kita menemukan kesombongan iblis seperti ini? Inilah gangguan, dan inilah bukti seseorang belum mencapai derajat ibadi, merendah diri di hadapan Allah dengan cara sopan santun kepada sesama manusia, sopan santun terhadap sesama jemaah masjid, sopan santun terhadap pengguna jalan, sopan santun ketika bekerja di kantor, sopan santun ketika bertemu ramah dengan siapapun. Umat Islam adalah umat afsus salam, menebarkan kedamaian, bukan menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan, menebarkan arogansi. Umat Islam as-silmu wassalam, ibadi, merendahnya umat Islam di hadapan Allah tercermin lewat akhlak mulia dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah ikhlas, itulah ajaran Allah, itulah sifat yang dipuji oleh Allah dan dibenci oleh setan dan iblis. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, di ayat 42 dari surah Al-Hijr ini. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, kata Ustaz Fajrul Haq, tidak termasuk gangguan setan bila seorang muslim tertidur dan lupa atau terlambat sholat subuh. Rufi'an ummati al-khoto' wa nisyan, atau di ayat yang lain, umatku tidak dihitung apabila dia tertidur atau lupa, atau apabila dia tersalah atau lupa. Jadi tertidur termasuk dimaafkan. Cuman menjadi permasalahan, jangan pula sudah terbangun mendengar tidur lagi. Nah, itu berarti dia sudah yeah, dihitung satu kesalahan. Kenapa ketika dia mendengar azan, dia angkat selimut lagi dan dia tidur sehingga dia terlambat? Walaupun kita mengatakan sholat di akhir waktu masih diterima dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kedua, ayat 42 ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dia telah memaparkannya kepada kita untuk tetap ikhlas, untuk tetap berstatus hamba Allah yang hina di hadapannya, sehingga dapat berakhlak mulia, sehingga dapat terhindar dari godaan iblis, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia dan akhirat. Dengan dua kesimpulan ini, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bermanfaat bagi orang lain karena akhlak mulia yang tersebar dari pemahaman inna ibadi, hamba Allah yang mulia adalah hamba Allah yang berakhlak dan merendah di hadapannya. Saya Jenal Arifin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Fajrul Haq dan para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.